Tera. Ya, spesial buat yang suka sama lagu ini ya. Buat kamu semua, Tera Mania juga Vianisti. Woo! Yeay! Yang bisa nyanyiin lagu saya, nyanyi bareng-bareng semuanya, yo! Oh, tepuk tangannya yang paling meriah lagi mana dong?